Ramadan. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah sahib al-mutammima ba'da du'a'ihi an yanfa' bi asliha wa yanfa' biha fil hayati wa ba'da al-mamat innahu qaribun mujibud da'awat. Beliau berkata, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqallu ma yuta'allaf min ismaini nahu zaidun qa'im aw min fi'lin wasmin nahu qama zaidun. Qala al-musannif al-kalam, bahwa al-kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah bil wad'i wa aqallu ma yuta'allaf min ismain, dan yang paling sedikit tersusun dari dua isim seperti zaidun qa'im atau fi'il dengan isim seperti qama zaidun. Ucapan beliau al-kalam dengan alif dan lam, yang tentunya fungsi alif dan lam itu adalah lil-ahdi. Apa makna lil-ahdi? Sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, sesuatu yang sudah pernah dibicarakan. Tentang kalam yang sedang kita bicarakan itu adalah al-lafzul murakkabul mufidul wada. Dan di sini alif lam sebagai iwadan, sebagai pengganti dari mudhaf, dari mudhaf ilaih yang tidak tersebut, tapi cukup diganti dengan al, dengan alif dan lam. Artinya menggantikan mudhafun ilaih, seperti ucapan sahibul alfiyah, kalamuna, kalam kami. Maksudnya kalam kami para ahli nahwu atau para orang-orang yang membahas bahasa Arab. Kalamuna, ini kalamul Arab, kalam nahwi, kalam nahwi. Demikian pula ucapan sahib atau ucapan al-Imriti menyatakan kalamuhum lafdun mufidun musnad. Dalam alfiyah Ibn Malik menyatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna. Sedangkan ucapan dalam Imrati kalamuhum, kalam mereka. Artinya bukan kalam secara lughatan, bukan kalam secara lughatan, tapi kalam secara istilah para nahwiyin. Sehingga mereka para ahli nahwu ketika membicarakan atau mendefinisikan al-kalam, beliau sebut tidak al-kalam dalam keadaan nakirah. Imma diidhafahkan kalam mereka para nahwiyin atau kalam kami para nahwiyin, atau sahibul mutammimah menyatakan al-kalamu lil-ahad. Kalam itu, kalam yang sudah kita bahas, ini kalamnya nahwiyin. Sehingga bukan kalam lughatan. Kenapa harus kita katakan bahwa kalam yang dimaksud bukan kalam lughatan? Karena kalam lughatan a'ammu wa awsa. Karena kalam secara bahasa lebih luas maknanya. Bahkan bisikan-bisikan hati disebut kalam. Isyarat pun disebut kalam. Kamu menganggukkan kepala, menggelengkan kepala dengan makna tidak atau iya, itu pun kalam. kamu mengatakan dengan tanganmu begini, menyatakan tidak, itu pun kalam. Kamu mengatakan begini, artinya sabar, juga kalam. Bahkan termasuk khat, tulisan, juga kalam. Isyarah, kalam. Bahkan lisanul hal. Lisanul hal itu bahasa tubuh, bahasa gerakan. Ukallimuka kalimah, fawalla. Aku akan bicara engkau dengan satu kalimat. Fawalla, tiba-tiba dia berpaling. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Tapi itu mengandung makna. Maknanya aku tidak mau tahu. Aku tidak mau dengar. Itu bahasa badannya, bahasa tubuhnya. Ila akhirihi. Bahkan kalam lughatan, kalam secara bahasa, itu mencakup semua yang dipahami. Kullu ma afhamal maqsud. Yang namanya kalam, semua yang memberikan, memahamkan maksud tujuan dia, maka sudah cukup. Itu dikatakan kalam. Yang diajak bicara atau yang diajak dialog atau yang sedang dimaksud oleh dia untuk memahami, dia paham, maka cukup. Apakah dengan kepalanya, dengan tangannya, dengan ucapannya, bahkan dengan suara, tapi suaranya tidak dipaham, tapi orang tadi paham maksudnya. Seperti kata apa itu artinya? Diam. Itu juga salah. Atau segala macam gerakan-gerakan badan kita itu memiliki makna-makna yang dipaham oleh orang lain. Itu juga salah. Sehingga harus ketika bicara definisi kalam, harus kita katakan kalam menurut nahwiyin. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, kata Ibn Malik dalam Alfiyah. Atau dalam Imrisi dikatakan kalamuhum lafdun mufidun musnad. Atau dalam pelajaran kita sekarang, Mutammimah, al-kalamu dengan alif dan lam, dan itu cukup. Karena alif lam dari ahad menunjukkan bahwa kalam yang dimaksud bukan kalam secara umum, tapi kalam yang sudah kita bicarakan, yakni dibicarakan oleh ahli nah. Berarti apa makna kalam di sini dengan alif lam? Kalam an-nahwiyin. Kalamnya para nahwiyin. Secara nahwu. Huwa al-lafzu al-murakkabul mufidu bil-wada'. Kalam menurut nahwiyin, kalam ahli nahwu, adalah kalam yang memiliki empat qaid, empat ikatan. Harus dia lafaz, harus dia murakkab, tersusun, harus dia mufid, memberikan faedah, dan harus bil-wada'i. Kita lihat satu persatu. Pertama, al-lafzu. Al-lafzu, kalau secara lughatan, maknanya lafadha syai'an min famih. Mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Kalau seseorang memakan kurma, kemudian mengeluarkan bijinya dari mulutnya, dikatakan lafadha nawah. Akala tamran fa lafadha nawah. Dia makan kurma, dan dia keluarkan bijinya dari mulut. Itu mengeluarkan dari mulut dikatakan lafadha. Baik. Ada lughatan, itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud di sini bahwa al-kalam harus al-lafaz. Ada istilahan. Ada lughatan, ini lughatan. Adapun istilahan as-sautu al-mustamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Lafaz lughatan lafaza syai'an akhrajahu min famih. Amma istilahan as-saut al-mustamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Ma hiya al-huruf al-hijaiyah? Alif, ba, ta, sa, ila akhirih, ila liya. Baik. Sawa'un lahu ma'na atau laysa lahu ma'na, yusamma lafaz. Baik. Asal ada bunyi dari mulutmu itu lafaz. Jin. Itu lafaz. Atau kamu menjerit, itu lafaz. Karena mengandung huruf ya iya. Demikian pula kamu mengucapkan dengan kalimat yang tidak bermakna, yang dalam bahasa Indonesia dikatakan bergumam. Itu juga lafaz. Tetapi tentunya di sini al-lafaz yang dimaksud adalah as-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf al-ijaiyah yang memiliki makna dan tersusun al-murakkab bila akhirih. Baik. Makanya harus diiringi tidak hanya lafaz al-murakkab. Tapi sebelum kita masuk kepada sifat kedua murakkab, dengan kata lafaz, ma kharaja minhu, apa yang keluar daripadanya? Sudah kita katakan kalam itu memiliki sekian makna. Semua yang mengandung atau yang memahamkan orang lain itu sudah dikatakan kalam. Bisa dengan isyarat, bisa dengan tulisan, bisa dengan gerakan badan, bisa dengan segala macam. Baik. Tetapi ketika kita menyatakan al-kalam, yani kalamun nahwiyin, lafaz, maka yang bukan lafaz bukan kalam. Sudah kharaja minhu al-isyarah. Kharaja minhu al-khat. Kharaja minhu lisanul hal. Kharaja minhu mal ghairul lafaz. Apa yang bukan lafaz keluar daripadanya. Maka itu bukan kalam menurut nahwiyin. Baik. Kembali kepada kita. Maka syarat kedua, al-murakkab. Ay tersusun min kalimatain fa'aksar. Murakkab mana yang tersusun? Min kalimataini fa'aksar. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Berarti satu kalimat tidak bisa dikatakan kalam. Min kalimataini fa'aksar. Dua kalimat atau lebih. Tersusun dari dua kalimat atau lebih dengan tarkiban isnadian. Murakkab. Maknanya ay min isnaini fa aksar. Min isnaini fa aksar. Tarkiban isnadiyan. Tarkiban isnadiyan. Oleh karena itu, definisi kalam yang disebutkan dalam Imrati, kalamuhum lafdun mufidun musnad. Karena musnad itu sangat penting. Kalau tidak ada isnad, tidak dikatakan kalam. Demikian pula beberapa ulama yang lain menjadikan isnad sebagai syarat. Kalam harus ada isnad. Tetapi kenapa di dalam Sahih Jurumiyah dan Mutamimah tidak ada kalimat isnad? Karena cukup dengan kalimat murakkab dan mufid. Murakkab dan mufid itu terkandung dalam isnad. Atau isnad terkandung di dalamnya terkib mufid. Kalau gitu apa makna isnad? Isnad itu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Atau isnad wa nisbatu hukmin ilasmin. Isnad adalah nisbah hukmin, menisbatkan satu hukum ila ismin, menisbatkan satu hukum kepada isim. Berarti yang namanya kalam harus ada isimnya. Ya otomatis. Karena maknanya isnad adalah menisbatkan hukum ilasmin. Apakah salban atau ijaban? Apakah positif atau negatif? Apa menisbatkan hukum? Menerangkan si fulan begini, si fulan begitu. Si fulan mengerjakan, si fulan tidak mengerjakan. Kalau si fulan mengerjakan, berarti ijaban, menisbatkan. Tapi kalau si fulan tidak mengerjakan, itu salban, negatif. Tetapi dua-duanya nisbah. Dinisbatkan secara negatif atau dinisbatkan secara positif. Dalam istilah bahasa Indonesia ada kaidah DM, diterangkan dan menerangkan. Mesti ada yang diterangkan, mesti ada yang menerangkan. Itu namanya musnad. Kalau dikatakan qama Zaidun, maka Zaid sebagai isimnya qama yang menerangkannya, bahwa Zaid berdiri. Atau sebaliknya, salban ma qama Zaidun, Zaid tidak berdiri. Itu juga dinisbatkan berdiri dengan salban, dengan ditiadakan bahwa dia tidak berdiri. Maka itu namanya musnad wa musnad ilaih. Berarti yang namanya kalam mesti tersusun menjadi dua, al-musnad dan musnad ilaih. Sehingga sampai-sampai beberapa ulama menjadikan isnad ini sebagai syarat sebuah kalam. Al-kalam adalah lafdun mufidun musnad. Khamilina a'azakumullah, kembali kepada makna tarkib. Lafaz yang murakkab, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih dengan tarkiban isnadian. Kenapa harus kita katakan tarkiban isnadian? Tersusun dari dua kata. Itu belum cukup. Sebab ada dua kata, tetapi tidak membentuk kalam. Ada dua kata, tidak membentuk kalam. Seperti Abdullah, Abd, dan Lafzul Jalalah Allah. Dua kata. Tapi apakah dia kalam? Dia bukan kalam. Lalu dia tersusun dari dua kata. Tidak cukup hanya tersusun dari dua kata. Tersusun dari dua kata dengan susunan isnadi. Dengan susunan isnadian. Tarkiban isnadian. Yang satu diterangkan dengan yang lain. Apakah Abdullah diterangkan dengan Lafzul Jalalah? Tidak. Apakah Lafzul Jalalah diterangkan dengan Abd? Tidak. Tidak ada kaitan diterangkan dan menerangkan. Itu idhofah. Tarkibnya tarkib idhofi namanya. Tarkib idhofi. Contoh lainnya, kalau kita katakan khamsata asyar, apakah bermakna dia atau dikatakan kalam? Dia bukan kalam. Walaupun tersusun dari dua kata. Khamsa dan asyar. Karena susunannya bukan tarkiban isnadian. Tidak khomsah menerangkan asyar, tidak asyar menerangkan khomsah. Enggak ada isnad dan musnad ilaih. Berarti ini bukan tarkib isnadi. Ini tarkib namanya saja tarkib khomsah dan asyar. Artinya yang seperti itu. Bahkan ada tarkib mazji. Tarkib tersusun dari dua kata, tapi sudah melebur jadi satu. Muzija. Muzija itu melebur jadi satu. Makanya tarkibnya disebut tarkib mazji. Lebih-lebih lagi. Sama sekali bukan kalam. Seperti kata Hadramaut. Apakah dia kalam? Bukan kalam. Walaupun tersusun dari dua kata. Hadar dan maut. Hadir, mati. Kenapa sudah melebur jadi satu nama? Bahkan tidak terpisahkan. Hadramaut. Sama dengan Ba'labakka. Menjadi Ba'labak. Sama dengan Samirra. Ada kota namanya Samirra. Kenapa dinamakan Samirra? Asal katanya surra man ra'a. Surra man ra'a. Akan berbahagia orang yang melihatnya. Akan senang orang yang melihatnya. Tapi sudah melebur jadi satu. Menjadi satu nama. Samirra. Ini tarkib mazji. Tarkib mazji, tarkib idhafi, tarkib khamsat asyar. Ini semua walaupun tersusun dari dua kata. Bahkan lebih. Surra man ra'a berapa kata? Lebih dari dua kata. Tetapi dia tetap tidak dikatakan kalam. Karena bukan tarkiban isnadian. Sehingga ketika dikatakan al-kalam huwa al-lafad. Al-murakab ay min isnaini faaksar tarkiban isnadian. Sedangkan isnad namanya atau maknanya nisbatu hukmin ila ismin, menisbatkan satu hukum kepada satu isim. Nah, maka imma isim dengan isim, wa imma fi'il dengan isim, mesti ada isimnya. Karena yang namanya musnad adalah isim yang jadi sandaran atau hukum disandarkan kepadanya. Baik, yang ketiga, al-mufid ay mufhim. Maknanya mufid adalah mufhim, memberikan faham atau memberikan faedah. Memberikan faedah. Ay faedatan yusnu sukutul mutakallim alaih. Mufid maknanya yufid. Faedatan yusinu as-sukut alaih atau alaiha. Yufidu faedatan yusinu sukut alaiha. Sukutu man? Sukutu mutakallim. Sukut al-muslamah alaiha. Sukutu mutakallim alaiha. Diamnya pembicara padanya. Berarti apa faedah atau yufid? Mufid maknanya memberikan faedah. Yang si pembicara sudah pantas untuk diam, untuk berhenti di sana. Bihaitsu la yabqa lis-sami' intidhar qayd. Di mana pendengar tidak lagi menunggu. Kalau pendengarnya masih menunggu sesuatu, berarti belum sempurna dan belum mufid. Baik. Kalau sudah dikatakan Zaidun qa'imun. Selesai. Pendengar enggak nunggu apa-apa. Dan pembicara sudah pantas untuk diam. Sebab sudah selesai, sudah memberikan satu makna bahwasanya isnadul qiyam ila Zaid. Qama Zaidun. Menisbatkan qiyam kepada Zaid. Bahwa Zaid sedang berdiri. Itu ada faedah ilmu, pengetahuan bahwa si Zaid sedang berdiri. Tetapi kalau kamu katakan Zaidun terus berhenti, orang bingung, nunggu, kenapa Zaid? Dalam hatinya bertanya-tanya, ya, Zaid kenapa? Zaid, ya, kenapa Zaid? Qa'imun. Oh, qa'im. Dari tadi saya tahu dia qa'im. Itu sudah selesai pembicaraan. Baik, berarti di samping murakkab tersusun dari dua kata, ada syarat ketiga harus mufid. Tersusun dua kata tapi enggak mufid, bukan kalam. Seperti kata Abdullah tadi, Abdullah Hadramaut. Kamu sebutkan dua kata tadi, tetap saja orang masih menunggu. Kenapa Abdullah? Karena susurannya bukan isnadi. Atau kamu sebutkan syarat belum menyebutkan jawabnya. Intaqra terus berhenti. La yusinu sukut di situ. Ayo suruh sukut alaiha. Harusnya dia sebutkan jawabnya. Intaqra tafham. Kalau engkau baca, kau paham. Kalau dipotong, jika kau baca, terus berhenti. La yufid. Itu tidak berfaedah. Apakah dia kalam? Bukan kalam. Walaupun dia lafaz, walaupun dia murakkab min itsnaini. Intaqra. Bahkan salasa dengan fa'ilnya. Walaupun tersusun dari salah satu kalimat, tetapi karena la yufid, tidak memberikan faedah, bukan kalam. Tetapi kalau sudah disempurnakan intaqra tanjah, baru dia katakan kalam. Berarti apa makna al-mufid tadi? Yani al-mufhim memberikan pemahaman, yani yuhsinu sukutul mutakallim alaihi bihaitsu la yabqa lis-sami' intidhar. Di mana pendengarnya tidak lagi menunggu kata-kata berikutnya. Yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i adalah sesuai dengan qasad, dengan tujuan, dengan niat. Ay an yaqsid al mutakallim bima yulaffidh bihi ifadat as-sami'. kalau si pembicara meniatkan dengan lafadznya tadi, dengan suara yang mengandung makna, yang tersusun, yang memberikan faedah, itu sengaja, ifadah tersamir, sengaja memberikan faedah kepada si pendengar, maka dia dikatakan kalam. Berarti mada kharaja minhu, apa yang keluar daripadanya? Ya enggak sengaja. Jangan kamu anggap, jangan kamu tanggapi, jangan kamu jawab. Kalau dia ngomongnya ngelantur karena mabuk misalnya, atau karena dalam keadaan mengigau ketika tidur, itu bukan kalam, enggak usah diurusi. Bukan kalam. Dimana tidak disengaja oleh dia untuk menyampaikan pemahaman pada orang lain. Ini satu makna. Walaupun ada yang memaknakan bahwa maksudnya adalah biwad'il arabi, dengan peletakan arabi. Selesai. Definisi al-kalam. Baik. Wa qala rahimahullah wa aqallu ma yuta'allaf min ismaini aw min fi'lin wasmin. Paling sedikit tersusun dari dua isim atau fi'il dengan isim. Maka dikatakan contohnya Zaidun Qa'imun. Al-Musannif membawakan contohnya min ismaini nahu Zaidun Qa'imun. Zaid berdiri. Fa'innahu masmani, karena keduanya adalah isim, yang awal mubtada, yang kedua khabar. Bighaddin nadar an qawnihi sifah, atau dikatakan isim fa'il atau isim maf'ul. Jangan kemudian dikatakan isim fa'il berarti ya'mal amal al-fa'il. Kalau amal ya'mal al-fa'il berarti dia memiliki fa'il. Berarti dia tiga huruf bukan dua huruf. Ya ini dia melampaui pembahasan. Artinya bukan itu pembahasan kita di sini, karena qa'imun sudah menjadi satu kata, sudah menjadi satu kalimat. Qala au bisa juga fi'lin wasmin, fi'il dengan isim, seperti qama zaidun. Beda dengan zaidun qama. Kalau qama zaidun, maka kamu akan katakan qama fi'lun madhi mabni zaidun fa'ilun marfu'. Tetapi kalau zaidun qama bukan tersusun dari dua kata, lebih dari dua kata. Kenapa? Karena kamu akan katakan zaidun mubtada wa qam khabar jumlah. Khabar jumlah terdiri dari fi'il wa fa'il. Fi'ilnya qama, fa'ilnya mustatirun fihi, taqdiruhu huwa ya'ud ila zaid, kembali kepada zaid. Mafhum? Ini akhirnya jadi tiga nanti. Sehingga disebutkan oleh beliau qama zaidun. Nah. Ila huna. Hal huna ke soal. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Apa perbedaannya dengan al-Jurumiyah? Masih sama? Atau ada ziyadah? Sepertinya masih sama. Baik, selanjutnya kata beliau, wal kalimatu qawlun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Kata beliau, dan kalimat adalah qawlun mufrad, ucapan yang mufrad, dan dia adalah isim, fi'il dan harf. Jaa li ma'na. Di sini belum disebutkan oleh beliau huruf, belum disebutkan pula al-harf. Hanya dikatakan min ismaini atau min fi'lin wasmin. Harf tidak ada. Apa maknanya atau apa faedahnya? Berarti kita mendapatkan faedah bahwa yang namanya al-kalamu, kalamu nahwiin, itu tersusun paling sedikit dari dua isim. Dan fi'il dan isim. Harf tidak mewakili. Isim dan harf bisa enggak? Enggak bisa. Fi'il dan harf enggak bisa juga. Artinya harf enggak dihitung. Berarti kalau diterjemahkan dengan istilah tadi murakkab ay min itsnaini fa akthar. Kalimat min itsnain ada yang mengkritik. Itsnain apa? Apakah dua kata? Tidak bisa. Dua kata kalau bukan ismain, bukan fi'il dan isim. Dua kata kalau huruf sama huruf tidak bisa. Dua kata kalau isim dengan huruf tidak bisa. Dua kata kalau huruf dengan fi'il tidak bisa. Berarti selain huruf. Ismain atau fi'il wa isim. Baik. Sekarang akan kita bahas bahwa kalimat itu ada tiga jenis. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Walawal kalimatu. Al-kalimah bisa dibaca al-kalimah sebagaimana yang masyhur, dan itu memang yang paling rajih. Bisa pula dibaca dengan dikasrahkan lamnya dan difathahkan lamnya dengan afwan. Difathahkan kafnya, dikasrahkan kafnya dengan disukunkan lamnya. Berarti bisa kalimah, bisa kilmah, bisa kalmah. Wahadih lughah, ini dialek yang dipaham oleh orang Arab. Yajuz fiha fathul kaf wa kasril lam. Difathahkan di kafnya dan dikasrahkan lamnya. Hadza huwal afsah. Ini yang paling fasih. Al-kalimah. Wa yajuzu fiha, dan dibolehkan padanya fathul kaf, difathahkan kafnya atau dikasrahkan kafnya, tetapi bersama sukunul lam. Bisa kalmah, bisa kilmah. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Baik, kilmah. Kilmah kilmatain, kalmah kalmatain, ini bisa. Wa tutlaq lughatan 'ala al-kalam al-mufid. Dan secara bahasa yang namanya kalimah atau kilmah atau kalmah itu bisa bermakna kalam al-mufid. Kalam yang sudah kita bahas. Secara lughatan, secara bahasa, orang Arab ketika bicara kalimat sering bermaksud kalam. Contohnya alhamdulillah qad jaa'a akhuna fulan rajulun talibul ilm mustafid sayu'ti kalimah, akan memberikan satu kalimat. Apakah dia berdiri satu kalimat turun lagi? Tidak, dia akan berbicara menyampaikan kalam. Atau kita memohon pada seseorang, ya syekh arjuk, arju minka antu'ti kalimah au kalimatain. Aku minta kepadamu, mengharapkan agar engkau bisa memberikan kalimat. Kalimatain. Tentunya bukan satu kalimat. Tetapi kalam. Berarti secara lughatan, tutlaq ala kalamin mufid. Dia kadang bermakna ucapan sempurna. Yang dipaham. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, asdaqu kalimatin qalaha al-arab kalimatul labid. Asdaqu kalimatin qalaha al-arab kalimatul labid. Ucapan yang paling jujur yang diucapkan oleh para penyair Arab adalah ucapannya labid. Apa? Kata dia, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Padahal disebutkan dalam hadis tadi kalimatun. Asdaqu kalimatin. Ternyata bukan satu kalimat. Yaitu ucapan labid ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Bahwa semua ucapan, semua segala sesuatu selain Allah adalah batil. Akan sirna. Wa ala kulli ma dalla ala ma'nan wa laysa bilafdh. Dan termasuk makna kalimah secara bahasa adalah semua yang menunjukkan atas makna walaupun dia bukan lafaz. Berarti sama dengan apa? Dengan kalam tadi. Kalam secara umum, secara lughah, isyarat juga dikatakan kalam. Lisanul hal, keadaan juga dikatakan kalam. Sama dengan kalimah. Karena kalimah itu bisa bermakna kalam, maka sama juga mencakup semua apa yang memberikan pemahaman atau apa yang memberikan faedah walaupun bukan lafaz. Itu fil lughah. Tentunya yang kita bahas istilahin nahwiyin. Jangan lupa, karena kita sedang membahas nahwu. Maka yang kita perhatikan makna nahwi, makna secara nahwu. Wa fi istilah, adapun secara istilah, yang namanya kalimah adalah qaulun mufrad. Apa itu qaulun? Qaul adalah al-lafdhu dal ala makna. Qaul adalah lafdhu dal ala makna. Allah lughatan. Baik istilahan. Amma istilahan qaulun mufrad. Dua kalimat. Qaulun mufrad. Ucapan yang mufrad. Sedangkan qaulun adalah lafaz yang mengandung makna. Itu qaulun. Al-lafdud dal ala ma'nan. Lafdud dal ala ma'nan. Qal dikatakan fama lam yadul ala ma'nan kalafad mulhmal nahudiz fainahu la yusamma qawlan. Maka semua lafaz yang tidak bermakna tidak dikatakan sebagai qaulun. Harus yang dal ala ma'nan, yang tidak mengandung makna tidak dikatakan sebagai qaul. Seperti kata diz, Z dibalik jadi diz. Dia lafaz, tapi bukan qaul. Kenapa bukan qaul? Karena tidak menunjukkan makna. Kalimat adalah qaulun, lafaz yang menunjukkan makna. Kalimat lafaz untuk mengeluarkan yang tadi. Untuk mengeluarkan yang itu. Karena secara bahasa mengandung pula makna, isyarat dan sebagainya. Tapi setelah dikatakan qaulun mufrad, maka menurut istilah nahwu ini bukan kalimat. Kalimat adalah kata yang mengandung makna, tapi sendirian, mufrad, berbeda dengan al-kalam. Kalimat mufrad untuk membedakan dengan al-kalam. Al-kalam lafaz murakkab, wal kalimah qaulun mufrad. Yani lafaz yang bermakna tapi mufrad. Baik. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun la rabi'a laha. Tidak ada yang keempatnya. Baik. Cuma ada tiga jenis. Isim atau fi'l atau harf. Tetapi ada kalimat dari beliau. Belum selesai kalimatnya. Wa harfun ja'a li ma'nan. Untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan huruf-huruf yang tidak bermakna. Kamu sebutkan huruf hijaiyah, tidak semuanya memiliki makna. Dod tidak bermakna. Apa maksudnya? Tapi kalau kata la atau lam atau li ada maknanya. Sehingga qaulun mufrad harus dal ala ma'na. Yang tidak dal ala ma'na, dia bukan sebagai kalimah. Baik. Ila huna naktafi. Apa nak soal? Ada pertanyaan?